Alhamdulillah, kita dalam hidup di dunia ini, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap gangguan yang kita hadapi, semuanya itu pernah dihadapi oleh Nabi Muhammad dan lebih dahsyat lagi. Beliau mengatakan di dalam hadis Rasulullah, "Walaqad uzitu fillah ma lam yu'dha bihi ahad wa khuwiftu fillah ma lam yukhaf bihi ahad." Aku telah diganggu di jalan Allah dengan gangguan yang tidak pernah diterima oleh orang lain. Aku telah diteror di jalan Allah dengan sebuah teror yang tidak pernah diterima oleh orang lain. Semua dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajak iman, mengajak Islam, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, untuk saling perhatian terhadap sesama. Dan apa imbalan beliau? Beliau dituduh dengan tuduhan macam-macam. Kita hidup di dunia, apabila kita ingin, saya tidak mau ada orang yang memburukkan saya, menceritakan keburukan saya, menjelekkan saya, ataupun juga iri hasud kepada saya, atau mengeluarkan kata-kata tidak baik tentang saya. Hal tersebut tidak mungkin selama kita hidup di dunia. Bahkan Allah Ta'ala tidak jadikan ini untuk Nabi Muhammad, kekasihnya. Dan Allah Ta'ala tidak berikan ini, tidak jadikan ini untuk diri sendiri. Apa maksudnya? Imam Syafi'i, datang orang kepada beliau dan berkata, "Wahai Imam, ini orang-orang di Mesir berkata Syafi'i ingin dipuji orang, riya, ingin nampang, ingin dilihat orang, berbuat tidak ikhlas." Maka Syafi'i tersenyum dan berkata, "Gad gila annallaha dzu waladin wa anna khairal khalqi gad kahana." Allah pun juga dibilang sama orang, Allah punya anak. Nabi Muhammad dibilang oleh manusia, oleh kaum musyrikin, Nabi dukun, tukang sihir. "Ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda fa kaifa ana?" Allah saja tidak selamat dari ucapan makhluknya. Nabi Muhammad enggak selamat dari ucapan manusia. Segitu sempurnanya Nabi Muhammad, tapi masih tetap diomongin orang. Apalagi saya, Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i radhiyallahu anhu arba. Selama kita di sini, di dunia, mesti ada sebanyak orang yang cinta kepada kita, yang benci kepada kita jauh lebih banyak. Sebanyak orang yang sepakat dengan kita, yang tidak sepakat dengan kita jauh lebih banyak. Dengan segala kekurangan kita, Nabi dengan segala kesempurnaannya, banyak yang tidak sepakat dengan Rasulullah. Tapi apa tanggapan Nabi terhadap orang yang berseberangan dan berlawanan? Nabi apabila dicaci oleh orang, beliau diam. Beliau tidak membalas dengan cacian, beliau tersenyum. Bahkan orang kurang ajar, Nabi malah makin santun. Sayyidina Isa ibn Maryam, itu disebutkan, satu orang mencaci beliau. Mencaci Sayyidina Isa ibn Maryam. Sayyidina Isa hanya tersenyum, "Ya, ada lagi, tambah lagi. Terima kasih, tambah lagi, ada lagi, terima kasih." Sampai 3 kali, muridnya bilang, "Ya Ruhallah, ini dia mencaci engkau, bukan memuji engkau, engkau bilang terima kasih." Isa bilang, "Kullun yunfigu ma indah." Tiap orang, dia menginfakkan apa yang dia punya. Ini dia punyanya keburukan, cacian, nah itu yang bisa dia kasih. Saya punyanya kebaikan, saya cuma bisa bilang terima kasih. Saya mau balas dengan keburukan, saya cari, enggak ada di hati saya. Dia mau cari kebaikan, itu masing-masing dia infakkan yang dia punya. Ya terima kasih, saya bilang. Sudah ucapannya. Itu ada lagi, Ahnaf bin Gais. Dimaki, dicaci oleh orang. Digang. Dia dengarkan sambil berjalan. Itu orang mencaci terus. Sampai udah mau dekat pasar, dia bilang, "Wahai sahabatku, kalau engkau masih ada lagi unek-unek, keluarin cepetan. Kenapa? Ntar kalau kita masuk pasar, banyak murid-murid saya, kadang mereka ini kadang suka gak beres, gak kuat dengar cacian, mereka bakal gebukin engkau, bakal memukul engkau. Nah saya gak mau itu sampai terjadi. Kalau engkau masih ada sekarang, keluarin semuanya sama saya, mumpung gak ada yang dengar." Tuh lihat ucapannya mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Ini semuanya dari Nabi Muhammad yang mengajarkan. Sayyidina Hasan masuk ke masjid, khatib lagi mencaci beliau, mencaci ibunya, mencaci ayahnya, mencaci ahlil bait. Salat dekat tiang, anaknya dengerin itu, "Ya Abah, dengar gak apa ucapannya orang?" "Iya, saya dengar." Balas, jawab ucapannya. Ditegur anaknya, "Wahai putraku, kapan engkau dapati ayahmu, kakekmu sebagai pencaci orang lain? Saya didikan Fatimah binti Muhammad. Saya didikan Ali bin Abi Thalib, saya didikan Muhammad Rasulullah. Enggak ada pun seorang dari kita yang diajar untuk mencaci orang lain. Enggak membalas keburukan dengan keburukan. Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain dicaci orang. Dia tanya, engkau ada hajat? Dikasih uang itu orang, 1000 dirham perak. Dikasih bajunya yang bagus kepada orang tersebut. Sampai itu orang malu. Saya bersaksi, engkau betul-betul cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Nabi demikian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga dalam kehidupan beliau ketika sedang membagi-bagi harta, dibagi-bagi untuk orang lain. Satu orang bilang, "Ya Muhammad, engkau mesti adil. Beri lagi." Bilang, dikasih lagi oleh Rasulullah. "Apakah saya sudah buat baik kepada engkau?" "Belum, dan kau tidak berbuat adil sama sekali." Sahabat marah. Rasul menenangkan mereka, "Ayo, sini ikut saya ke rumah. Ini udah habis harta." Dicari di rumah. Semua yang Rasul punya diberikan kepada orang tersebut. "Bagaimana? Sudah?" Bilang, "Sudah ya Rasulullah. Sungguh engkau adalah yang terbaik." Begitu kata orang tersebut. Tadinya dia pembenci, berubah menjadi pencinta dengan akhlak dan perangainya Nabi Muhammad. Nah, kita ini manusia adalah ujian, tes dari Allah. Kita lulus tes atau tidak? Ketika melihat perangai orang yang tidak baik terhadap kita, itu tes dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Dalam tes tersebut, praktekkan akhlaknya Nabi Muhammad. Jangan kita membalas ucapan orang lain yang mencaci maki kita, tetapi kita tersenyum, kita memaafkan kepada orang-orang tersebut. Dan inilah yang terbaik untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab al-afuna 'anil nas, orang yang memaafkan sesama manusia, itu besok mereka di atas mimbar-mimbar dari cahaya yang Allah taala peruntukkan dan sediakan bagi mereka. Kunci untuk mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah banyak sekali, di antaranya jangan tinggal sholat 5 waktu. Kemudian perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Kita dengar azan, dengarkan azan. Jangan ketika azan datang kita sibuk dengan televisi, kita sibuk mengobrol, kita sibuk dengan bisnis kita. Stop kegiatan, dengarkan azan hingga tuntas selesai. Kemudian jawab panggilan azan tersebut. Jawab, kata Nabi Muhammad, manakala seseorang mendengar azan, dia jawab seperti ucapan muadzin. Kemudian setelah itu dia bersalawat kepada saya. Dan dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan kepada Nabi Muhammad al-maqam al-mahmud. Maka wajabat lahu syafa'ati. Orang ini pasti mendapatkan syafa'at dariku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua syariat Nabi Muhammad, banyak hal-hal dari perangai Rasulullah itu mewariskan syafa'at, pertolongan manakala kita istigamah dengan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terutama akhlak beliau, itu salah seorang guru daripada guru kami. Pernah dicaci orang, dimaki orang. Al-Imam Sayyid Muhammad bin Abdul Al-Haddar, seorang ulama besar. Beliau dimaki orang di masjid. Sudah selesai, sudah dia maafkan dalam hati. Dia tidak membalas ucapan tersebut. Sampai rumah, dia menyesal, astagfirullah, saya nyesal. Kenapa abah nyesal? Saya nyesal, tadi itu orang ngatain saya. Saya baru sekarang sampai rumah, saya memaafkan dia. Mestinya saya belum keluar dari masjid, saya sudah memaafkan dia. Saya nyesel, mestinya dari awal. Apa? Itu Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami dan juga Ibrahim bin Adham, pewaris-pewaris Nabi Muhammad. Mereka pernah dituduh dengan tuduhan macam-macam. Sehingga sampai dipukuli. Mereka bilang, "Idrib ras talama asallah." Silakan pukul kepala yang sering bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Begitu itu orang dikasih tahu, ini orang adalah yang kamu pukul ini, Ibrahim bin Adham. Maka, saya minta maaf, saya betul-betul enggak tahu, saya telah menuduh engkau dengan tuduhan curian dan segala macam. Maka Ibrahim bin Adham bilang, jangan khawatir, ketika engkau mukul saya, tiap kali engkau mukul, kena kepala saya, tangan itu tidak lepas dari kepala, melainkan engkau sudah saya maafkan. Maaf yang luar biasa. Nah, ini sekarang kita tidak sampai dipukulin orang insyaallah. Mari kita memaafkan sesama manusia. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Engkau Maha Pemaaf, engkau menyukai maaf, maka maafkanlah kita. Yang mau dimaafkan oleh Allah, memberikan maaf terhadap sesama. Ini perangai Nabi Muhammad.